Para tahilaru. Sayyidi wa habibi Al-Habib Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas, thumma ila habibi Ali bin Muhammad bin Zain Habshi wa sulfurih wa mashaykhih wa talmidhati wa ikhwati wa ikhwani, thumma ila sayyidi wa habibi Al-Habib Muhammad Anis bin Ali Al-Habshi wa liwalideh wa zawjatih, thumma ila sayyidi wa walidi Muhammad bin Ahmad Al-Idrus wa liwalideh wa musaharatih, thumma ila jati Ali bin Muhammad Al-Habshi wa jami' azwajih, ثم إلى روح جدي أحمد عبد الرحمن إدريس وزوجته، ثم إلى روح عمي علي بن محمد الحبشي ولي، ثم إلى روح عمي جدي كريدي، ثم إلى روح أبائي المسيدي، ثم إلى أرواح أولي أهل البلد الصالحة ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم، وإلى أن الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويجعلنا وإياكم من عباده الصالحين العلماء العاملين المخلصين وجه الكريم، وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة لروح صاحب الكتاب الإمام يحيى بن شرف النووي ولوالديه وصلي فرهم الشيخه وتلمذته وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah malam hari ini kita bisa berkumpul di Zawiyah Majlis Ar-Rawdah dalam keadaan sehat walafiah untuk bersama-sama mengkaji kitab Riyadhus Shalihin. InsyaAllah kita akan ulangi dari awal karena mungkin Rebu kemarin ada yang belum hadir ya. Jadi kita niatkan ini pembacaan kitabnya dimulai hari ini. Jadi kita bisa ingat kapan mulai baca Riyadhus Shalihin 17 Agustus ya 2016. Nanti khatamnya mudah-mudahan umur saya sama umur jenengan panjang bisa khatam. Ya amin Allahumma amin ya. 17 Agustus 2016 kita memulai membaca kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi atau yang dikenal dengan sebutan Imam Nawawi. Imam Nawawi sudah kita jelaskan dalam berbagai kesempatan biografinya. Jadi kita enggak akan ngulang. Kita langsung masuk ke karyanya, tentunya dimulai dari awal kitab. Bukan dari awal hadis, tapi dari awal kitab. Saya akan bacakan insyaallah barokah dan manfaat untuk kita semua bagi yang membaca, mendengar atau yang melihat tayangan ini sampai kapanpun juga semoga barokah dan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar. تذكرة لأولي القلوب والأبصار وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فزهدهم في هذه الدار وشغلهم بمراقبته وإدامة الأفكار وملازمة الاتئاذ والادكار ووفقهم للدأب في طاعته وتأهب لدار القرار والحذر مما يسقطه ويوجب دار البوار والمحافظة على ذلك مع تغير الأحوال والأطوار أحمده أبلغ حمد وأزكاه وأشمله وأنماه وأشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قويم، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين آمين. أما بعد، InsyaAllah satu alinnya mudah-mudahan bisa diselesaikan malam hari ini ya, InsyaAllah. Tapi kelihatannya susah, satu alinnya selesai. Kitab Riyadhus Shalihin sebagaimana judulnya, dari kata Ar-Raudhah itu taman, jamaknya jadi Riyadh. Jadi Riyadh adalah taman-taman. As-Shalihin adalah orang-orang yang soleh. Jadi tamannya orang-orang yang soleh. Taman-taman orang-orang yang soleh. Jadi orang-orang yang soleh mereka itu menikmati keindahan, ya menikmati keindahan di taman. Kalau taman itu isinya Al-Quran, taman itu isinya hadith-hadith Nabi Muhammad SAW, kalau taman itu isinya ucapan para ulama, itu yang disebut tamannya orang-orang yang soleh, yaitu al-ilim. Tamannya adalah taman ilmu. Tamannya adalah zikir, ya, kumpul-kumpul zikir. Itulah tamannya orang-orang yang soleh. Karena itu orang-orang yang soleh mereka suka hadir ke tempat-tempat yang semisal ini, di mana ada orang berkumpul untuk mencari ilmu dan orang berkumpul untuk bersama-sama membahas ilmu. Di tempat seperti itulah sebagaimana para pelancong menikmati pantai, para pelancong menikmati pegunungan, para pelancong menikmati pemandangan yang indah, para pelancong menikmati taman-taman yang penuh dengan bunga, ya dengan berbagai tumbuhan, maka orang-orang yang soleh juga kalau masuk majelis ilmu merasakan kenikmatan yang lebih daripada orang-orang yang melancong ketika menikmati keindahan yang mereka lihat dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, melihat gunung yang indah itu ya indah ya. Matahari terbit, kita naik ke puncak gunung. Capek itu ya. Malam-malam berangkat, sampai di sana ya dingin. Di puncak gunung dingin. Ditanya perlunya apa? Lihat matahari terbit. Ya, lihat matahari terbit. Indah memang. Ya, memang indah. Tapi orang-orang soleh lebih menikmati keindahan yang semacam ini. Jadi kalau kita sudah bisa merasakan indahnya majelis ilmu, indahnya majelis zikir, berarti sudah ada kemiripan. Ya, ada kemiripan antara kita dengan orang-orang yang soleh. Mirip apanya? Hobinya sama. Ada kesamaan hobi. Jalan-jalannya itu sudah sama. Bukan sama-sama ke mall, ya. Tapi jalan-jalan sama ke majelis ilmu sama ke majlis zikir. Nah, Imam Nawawi rahimahullah, beliau telah menyiapkan untuk kita semua agar kita bisa bersenang-senang. Ya, agar kita bisa bersenang-senang, agar kita bisa menemukan kenyamanan, menemukan ketenangan, maka Imam Nawawi sudah menyiapkan taman untuk kita semua. Maka beliau susun kitab namanya Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin. Kitab ini akan menghibur orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Membuka kitab ini, orang-orang yang soleh akan menemukan keindahan yang tiada tara. Di dalamnya ada mutiara-mutiara yang sangat berharga. Di dalamnya ada pemandangan yang indah. Itu janji Imam Nawawi. Ini Riyadhus Shalihin. Karena orang-orang soleh itu ngasih judul enggak sembarangan. Ya, judul itu sesuai isinya. Kalau banyak orang kadang ngasih judul isinya beda itu. Judulnya mantap gitu ya. Tapi diisi langsung rasa bukan lagi mantap, enggak ada rasanya sama sekali. Judulnya seger pol gitu ya. Misalnya minuman seger pol, diminum enggak ada rasanya sama sekali. Judul sama isi seringkali berbeda. Nah, kalau Imam Nawawi ngasih judul Riyadhus Shalihin, maka buku ini betul-betul menjadi tamannya orang-orang yang soleh. Dan terbukti seluruh ulama dimanapun mereka berada, pesantren dimanapun berada pesantren, maka buku ini pasti menjadi bacaan wajib. Ya, pasti menjadi bacaan wajib yang harus dikaji, karena di dalamnya sudah terkumpul ilmu-ilmu, entah itu ilmu tauhid, entah itu ilmu adab, entah itu ilmu akhlak, entah itu ilmu tasawuf, semuanya sudah terkumpul dalam kitab Riyadhus Shalihin. Nah, insyaallah kita akan belajar, semoga kita diberi taufik untuk mengamalkannya dan dibukakan ilmu yang terus mengalir selama-lamanya sepanjang hidup kita, maknanya terus mengalir. Imam Nawawi mengawali kitabnya dengan basmalah sebagaimana sering kita bahas, bismillahirrahmanirrahim. Satu, beliau mengikuti Al-Qur'an. Mengikuti Al-Qur'an, karena Al-Qur'an juga dibuka dengan bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, ittida'an, mengikuti Nabi Muhammad SAW. Di mana Rasulullah SAW beliau mengajarkan kalau ada hal yang baik, penting dalam urusan agama, hendaknya diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Hendaknya diawali dengan seperti itu. Maka Imam Nawawi juga mengawalinya dengan bismillahirrahmanirrahim. Basmalah ini sesuatu punya manfaat yang sangat banyak. Karena ini ayat daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim, karena dia Al-Qur'an, maka dia punya sesuatu yang luar biasa. Manfaat yang luar biasa. Orang yang membacanya berulang-ulang, nanti dia akan menemukan rahasia dari kalimat atau wahyu Allah bismillahirrahmanirrahim. Ada sesuatu di balik wahyu tersebut. Karena itu sampai dikatakan hal-hal yang baik yang enggak diawali dengan basmalah terputus barokahnya. Jadi misalnya ada orang makan kok enggak baca basmalah, makanannya enggak berkah. Makanannya enggak berkah. Suami istri hubungan intim enggak baca basmalah, hubungannya enggak berkah. Ya, hubungannya enggak berkah. Ada orang mau kerja enggak mulai dengan bismillahirrahmanirrahim, urusannya penting, enggak berkah itu. Nyembelih binatang bahkan enggak baca basmalah, enggak ada barokahnya. Bismillah ini penting sekali, jangan ditinggalkan. Walaupun bentuknya tergantung keperluannya. Misalnya orang mau menyembelih kambing kurban nih, dekat waktu kurban. Ya baca basmalah, tapi jangan bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Ini urusannya pembunuhan. Jadi kalau untuk pembunuhan, jangan bawa asma Allah ar-Rahman ar-Rahim, tapi cukup bismillah. Ya cukup bismillah, jangan dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, kusembelih engkau. Jadi gak cocok gitu ya. Ya tidak cocok. Biar cocok, bagaimana ar-Rahman dan ar-Rahimnya gak dipakai, gak dibaca ketika menyembelih hewan korban. Cukup bismillah, ya cukup bismillah. Kemudian harus disesuaikan juga dengan situasi dan kondisi. Jangan untuk hal-hal yang haram baca basmalah, nanti jadinya juga haram. Jangan untuk hal-hal yang makruh baca basmalah, jadinya juga makruh. Basmalah kita baca untuk hal yang sunnah, hal yang wajib, otomatis wajib kita baca. Dalam sholat, surat Al-Fatihah, bagi madhabnya Syafi'i, wajib baca basmalah, maka ya baca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ada orang semisal gitu ya, mohon maaf seperti yang saya terangkan Rabu yang lalu, perokok ya, ini ngerokoknya biar berkah saya baca bismillah, ya, salah itu. Itu justru semakin ya semakin makruh ya. Makruh di atas makruh, dibenci di atas dibenci, karena bukan tempatnya bismillah untuk hal-hal yang makruh. Ini kalimat yang suci. Termasuk kalau kita nulis bismillahirrahmanirrahim, hati-hati. Banyak orang sekarang ini nulis undangan, maksudnya bagus, mencontoh ini, ya mencontoh Nabi, mencontoh ulama. Undangannya ditulis bismillahirrahmanirrahim dengan bahasa Arab. Di situ ada lafzul jalalah, ada Allah. Diterjemahkan dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kami yang berbahagia, Sulis dan Sulistiyawati. Lu misal gitu ya. Tanggalnya 18 Agustus 2016 besok pagi kan. Kita terima undangan seperti itu. Ini undangan kira-kira dipajang atau dibuang? Nanti akan dipajang atau dibuang ini? Dibuang, jangankan kok kita yang terima. Teman tenya enggak simpen undangannya, Mas. Kenang-kenangan ya, Mas ya. Sampai masa tua undangannya kita simpen ya. Iya enggak begitu kan? Undangannya dibuang. Nah, kalau dibuang larinya kemana ini? Tempat sampah. Kemana lagi? Bungkus makanan di pasar, ya. Bungkus makanan di pasar. Bayangkan kita menjadi penyebab lafzul jalalah masuk tempat sampah. Menjadi penyebab lafzul jalalah menjadi alat untuk membungkus makanan. Jadi yang menyebabkan sebetulnya terjadinya apa ya, peremehan terhadap nama Allah, terhadap basmalah itu sendiri adalah umat Islam yang enggak belajar itu. Ya, umat Islam yang enggak mau belajar, enggak mau belajar dengan baik. Sudah tahu ini undangan nanti akan dibuang-buang, kok justru dikasih bismillahirrahmanirrahim. Ya cukup dengan terjemahannya saja. Cukup dengan terjemahannya. Jangan pakai teks Arab aslinya. Nanti ada peremehan terhadap wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita nemu bagaimana muliakan. Ya, jangan kemudian di justru ambil buang tempat sampah. Muliakan, letakkan di tempat yang mulia. Seorang ahli maksiat dapat ampunan dari Allah, ya, gara-gara memuliakan lafzul jalalah asma Allah. Dia angkat, letakkan tempat yang mulia, Allah mengampuni dosanya dan Allah mengangkat derajatnya. Kemudian kaitannya dengan bismillahirrahmanirrahim, dikatakan barang siapa yang membaca kalimat ini sebanyak 21 kali, ya, sebanyak 21 kali sebelum tidur, diniati untuk melindungi rumahnya, insya Allah rumahnya enggak akan kemasukan pencuri. Ya, kalau masuk berarti nasib. Ya, karena tidak ada yang bisa menghalangi takdir, kan gitu ya. Tapi upaya, seperti Anda misalnya sudah dikunci semua, motor dikunci, terus sudah dijaga, kok masih hilang. Ya namanya itu takdir. Tapi kita kan sudah jaga. Dengan menjaga itu kan dapat pahala. Ikhtiarnya betul, maka dapat pahala. Lanjut. Alhamdulillahil wahidil qahar. Setelah basmalah, tahmid. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu artinya segala pujian lillah, milik Allah. Jadi misal Habib ganteng, Ustaz ganteng, misal, ya. Kemudian Habib pinter, Ustaz pinter, Habib baik, Ustaz baik, Kiai baik. Misal ada orang muji begitu, pujian itu bukan miliknya Habib tadi, Ustaz tadi atau Kiai tadi, bukan. Kenapa? Lohong semua itu miliknya Allah kok. Lah yang buat ganteng siapa? Allah. Yang buat pinter siapa? Allah. Yang buat dia jadi orang baik siapa? Allah. Maka ketika seorang dia dipuji, maka dalam hati dia juga harus mengembalikan alhamdulillah. Pujian itu milik Allah. Jangan tambah sombong. Emang saya kok. Saya enggak seperti dia nih. Ini lupa nih kalau pujian itu bukan miliknya. Pujian itu milik Allah. Alhamdulillah. Meskipun kita disuruh muji orang. Kita muji seseorang karena kebaikannya, karena sesuatu yang tampak baik dalam dirinya, itu bagian daripada kita muji Allah Subhanahu wa taala. Itu kan ciptaannya Allah. Kita puji berarti kita muji yang menciptakan. Kita muji Allahnya, tapi lewat memuji ciptaannya. Cuman kita diingatkan alhamdulillah. Nah, alhamdulillah ini membuat orang yang betul-betul sadar kalau baca alhamdulillah, dia akan menghapuskan segala bentuk pujian dari dirinya. Jadi ikhlas nanti dia. Merasa malu bahkan. Orang kok anu ya, muji-muji saya ya. Orang kok muliakan saya ya. Padahal ini semua yang buat saya bisa begini, ya Allah. Dan Allah itu ya nutup aib saya. Kalau aib saya dibongkar, na'udzubillah min dzalik, enggak ada orang yang memuji muji saya. Allah biarkan saya dipuji manusia. Semoga ini jadi tanda baik buat saya. Terima kasih ya Allah. Jadi nanti dia akan semakin kenal Allah Ta'ala. Tapi kebanyakan orang kalau dipuji lupa daratan. Betul enggak? Kalau bahasa kita apa? Kepalanya besar, helmnya enggak cukup ya. Karena banyak pujian melambung, dia melambung lupa di diri. Contoh, mungkin ada yang pernah ngalamin, mungkin ya, semoga benar. Ya contoh kita ini, kita ikut pengajian terus duduk sama satu orang di warung ngobrol. Suka pengajian Mas ya? Iya. Di mana? Ya banyak tempat sih Pak. Di mana aja? Ya saya ke Masjid Ar-Raudhah, ke Ahbabul Mustofa, saya ke Masjid Riyad, saya ke Masjid Jami Assegaf karena saya di Solo, saya ikut Jamuro, saya ikut beberapa majlis yang ada di kota Solo, saya hadir semua itu. Oh, masya Allah, wah, orang seperti jenengan itu pasti enggak pernah meninggalkan sholat duha. Pasti enggak pernah meninggalkan sholat duha, masya Allah. Tolong doakan saya ya mas ya, kata orang tadi itu ya. Padahal kita sholat duha belum tentu seminggu sekali kelakon. Itu senyum-senyum, iya pak, semoga barokah, iya pak, gitu ya. Pernah enggak begitu? Mirip-mirip gitulah gitu ya. Ketika dipuji, enggak ada pada diri kita, bukannya kita sedih, introspeksi, tapi merasa melambung. Ini namanya lupa. Namanya lupa. Tapi orang yang udah alhamdulillah, benar alhamdulillahnya, dia akan ingat semua pujian milik Allah Ta'ala. Ketika dia dipuji, kok enggak ada dalam dirinya, langsung dia sedih, introspeksi. Seperti Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala. Imam Abu Hanifah lagi jalan, kemudian ada orang di pasar tuh, lewat di pasar. Nih coba bedanya ya, orang pasar zaman sekarang sama orang pasar zaman dulu. Bedanya, orang pasar zaman dulu itu ahli ilmu. Orangnya ahli ilmu. Jadi kalau lagi istirahat, gak ada orang jual beli, ngobrol sama temannya, yang diobrolkan bahas kitab. Gimana nih ya, rukun-rukun sholat ini ya, kalau ada begini batal enggak, bla bla. Yang diobrolkan seperti itu. Sehingga ketika Imam Abu Hanifah itu lewat, dia ada orang yang di pasar ngobrol sama temannya, ngasih tahu, tuh Abu Hanifah tuh, itu beliau itu kalau malam gak pernah tidur, sholat terus. Kalau malam gak pernah tidur, sholat terus. Coba ini, beda dengan orang sekarang. Itu loh, itu orang yang gaya itu. Ya kelihatannya sih ustadz, tapi orangnya kok begitu ya. Ya. Gak semuanya sih, tapi ada kan yang model begini. Jadi bukan berprasangka yang baik, tapi justru berprasangka buruk. Tapi ini orang pasarnya aja udah prasangkanya baik. Tuh Abu Hanifah, kalau malam gak pernah tidur, sholat terus. Imam Abu Hanifah dengar seperti itu, beliau berkata seperti ditampar. Plak, ini Allah lagi nampar saya ini. Plak. Karena dia lihat, ini pujian untuk saya, tapi saya gak seperti itu. Allah lagi muji saya, tapi saya gak seperti itu. Saya harus syukur sama Allah. Saya harus syukur sama Allah. Aib saya ditutup, saya dipuji. Maka pulang beliau berkata pada dirinya, Hei nafsu, engkau dipuji-puji tiap malam, kamu gak pernah tidur, kamu sholat. Padahal kamu kalau malam itu separuh tidur, separuh sholat. Kamu belum persis seperti pujian orang-orang. Mulai malam hari ini, kamu gak boleh tidur lagi, kamu harus sholat terus. Itu Imam Abu Hanifah. Jadi pujian itu buat dia semakin bersemangat. Untuk masalah puji memuji, ada dua jenis pujian. Ada pujian yang diizinkan bahkan kemudian diperintahkan, ada pujian yang dilarang. Ada pujian yang dilarang. Kalau pujian itu kita berikan pada seseorang membuat dia semakin sombong, maka kita enggak boleh muji orang tersebut. Maka dikatakan dalam sebuah riwayat, siapa muji saudaranya di hadapannya sama dengan dia mematahkan tulang punggungnya. Artinya membunuh dia, menghancurkan dia. Memuji saudaranya di hadapannya. Saudara yang bagaimana ini? Ini saudara yang kalau dipuji semakin berbangga diri, semakin jadi somsok gitu ya. Sombong sekali, jadi apa bergaya gitu ya. Tapi dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW menyatakan, sesungguhnya seorang mukmin kalau dipuji, reba iman. Di dalam hatinya itu iman semakin tumbuh, imannya semakin kuat. Dari sini ulama mengatakan, terkadang kita diperintahkan muji langsung di hadapan, terkadang kita jangan muji orang dia di hadapannya. Tergantung yang dipuji. Kalau yang dipuji itu akan semakin semangat, puji dia. Kalau yang dipuji itu semakin lupa diri, maka jangan puji. Nah ini yang tahu kan yang muji ya. Nah yang tahu yang muji, kondisi orang ini kira-kira seperti apa. Nah kalau kita lihat ada anak kita rajin. Ya pujilah. Bagus, pintar. Nih bapak seneng kamu begini. Insya Allah kalau kamu begini terus surga nanti. Jangan kemudian ngambil hadis. Seorang kalau muji saudaranya di hadapannya sama dengan mematahkan punggungnya sendiri. Oh ya ojo, jangan puji anak saya. Saya enggak memuji anak saya. Jadi anaknya enggak pernah tahu ini. Ini benar enggak yang dilakukan ini? Baik enggak yang dilakukan ini? Karena bapaknya enggak pernah muji, ibunya enggak pernah muji, orang lain juga enggak pernah muji. Sehingga dia jalan cuma dengan imajinasinya dia sendiri. Bukan begitu ajaran Islam. Ajaran Islam mengajarkan puji pada tempatnya sesuai dengan kebutuhannya seperti itu. Dan juga termasuk pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Kadang ada orang tuh aneh, jangan puji-puji Nabi berlebih-lebihan. Jangan puji-puji Nabi berlebih-lebihan. Pertanyaan saya, kira-kira kalau Nabi kita puji berlebih-lebihan jadi sombong enggak? Enggak ada. Kira-kira semakin syukur atau enggak syukur Nabi Muhammad SAW? Semakin syukur di masa hidupnya maupun setelah meninggal dunia. Tapi nanti kalau kita muji Nabi berlebih-lebihan, kan Nabi sendiri yang larang. Nabi sendiri yang melarang. Tuh, jangan puji aku berlebih-lebihan. La tutruni. Kan Nabi yang bilang jangan puji berlebih-lebihan. Udah Nabi aja ngelarang kok kamu bergaya muji berlebih-lebihan. Berarti kamu lebih hebat dari Nabi. Ini kan ada orang yang punya pola pikir semacam itu. Mohon maaf bagi yang punya pola pikir semacam itu. Tolong gitu ya, hadisnya dibaca yang lengkap. Kemudian belajar sejarah Nabi secara lengkap. Nabi SAW itu bahkan membuat mimbar khusus untuk Hasan bin Thabit radhiyallahu taala anhu di dalam masjid. Ya, tugasnya apa? Beliau adalah membuat syair, dan di antara syair-syairnya adalah muji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abbas radhiyallahu taala anhu, paman Nabi SAW, bahkan datang secara khusus menghadap Nabi SAW dan mengatakan, saya membuat syair untuk muji kamu, mau saya perdengarkan sekarang. Kemudian diperdengarkan, dibacakan di hadapan Rasulullah SAW. Hasilnya apa? Apakah Rasulullah mengatakan, la tutruni, kamu jangan puji-puji aku berlebih-lebihan, jangan lo ya gitu. Apakah begitu? Tidak. Justru Rasul mendoakan, semoga Allah membuat gigimu tidak pernah rontok selama-lamanya, sehingga sampai meninggal dunia usianya 80 tahun lebih kalau saya enggak salah, giginya masih utuh dan putih bersih. Karena doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus yang enggak boleh bagaimana? Ya baca yang lengkap hadisnya. Jangan puji aku berlebih-lebihan seperti ya orang-orang Nasrani memuja Isa putra Maryam. Itu yang enggak boleh gitu. Yang enggak boleh semacam itu. Memberikan pujian yang tidak sesuai, ya, tidak sesuai dengan kenyataan. Ya kalau sesuai kenyataan, it's okay, enggak jadi masalah. Yang enggak sesuai kenyataan apa? Wong manusia kok dijadikan Tuhan. Nah, itu enggak sesuai kenyataan. Kalau Rasulullah SAW kita puji, beliau adalah pemimpin kita. Memang pemimpin kita. Sayyiduna, memang sayyid kita. Rasulullah kita puji, engkau lah penolong kami. Memang penolong kita. Siapa yang akan nolong kita kelak di hari kiamat kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah SAW itu dalam solawat, tabibi qalbi, tabibnya hatiku. Memang betul, beliau adalah dokter hati kita. Oh, kalau orang pergi ke rumah sakit jiwa aja, tanya dokter jiwamu siapa? Dijawab dokter fulan, ya, dokter fulan atau dokter fulan. Nah, it's okay, hal yang wajar-wajar saja. Kenapa ketika umat Islam mengatakan dokter jiwaku Nabi Muhammad SAW dikatakan musyrik? Kan aneh gitu kan? Kan tabibi qalbi, dokter hatiku, Rasulullah SAW. Kalau dikatakan Rasulullah yang mengobati hatiku, memang betul. Rasulullah SAW yang mengobati hati kita. Semua tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu enggak usah dibahas. Kalau bahas yang begitu ya seperti ngomong sama orang yang enggak mudeng agama sama sekali. Masa ada orang mau pergi ke dokter, kita titip pesan, tolong ya nanti bilang sama dokternya ya. Ya dokter gak bisa ngapa-ngapain, gak bisa ngobatin, gak bisa nyembuhkan, gak bisa. Yang bisa Allah. Ya jadi obatnya dokter gak manfaat. Ya dokter juga ilmunya itu gak manfaat. Yang penting adalah ilmunya Allah Ta'ala. Nanti bilang gitu sama dokternya ya. Kira-kira bagaimana? Diusir sama dokternya. Anda salah alamat, silakan cari dokter jiwa. Gitu kan ya? Karena Anda sakit jiwa. Gak usah diomongkan di hati itu kan. Pak dokter tolong saya diperiksa. Ya, tolong. Keluhannya apa? Begini. Saya minta obat. Kita beli obat dengan keyakinan Allah yang nyembuhkan. Tapi obat kita beli enggak? Kita beli. Kita bilang sama dokternya apa? Kalau kita sembuh, kita bilang sama orang, dokter itu hebat. Betul kan? Apa kita bilang Allah hebat? Enggak kan? Kita bilang dokternya hebat, cocok sama dia saya. Sekali kasih resep, beres. Padahal yang nyembuhkan siapa? Allah. Tapi kita enggak lupa kepada manusia yang dipakai sama Allah menjadi perantara sembuhnya kita, sehatnya kita. Sebab Allah sendiri mengatakan, Dalam hadis Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yashkurin nas lam yashkurillah." Siapa enggak terima kasih kepada manusia yang berbuat baik kepadanya, dia belum terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kaitannya dengan alhamdulillah. Panjang itu alhamdulillah. Afdhalud du'a alhamdulillah. Doa yang terbaik adalah alhamdulillah. Al-Wahidul Qahhar. Segala puji hanyalah milik Allah Al-Wahid, Allah yang Maha Esa. Jadi yang enggak ada duanya itu cuma Allah. Nah, kalau istri ada duanya. Sabar, sabar, jangan salah tangkap. Ya, istri ada duanya. Karena seringkali suami menduakan istri dengan apa? Dengan temannya. Gitu kan ya? Menduakan istri dengan sahabatnya, menduakan istri dengan anak-anaknya, menduakan istri dengan orang tuanya. Seringkali istri itu bukan jadi nomor satu. Dari dulu enggak nomor satu, nomor satu adalah orang tuanya, kan seperti itu. Kalau kita lihat barang-barang di alam semesta ini semua berpasang-pasangan. Ada matahari, ada rembulan, ada panas, ada dingin, ada bumi, ada langit, ada pria, ada wanita. Semua dibuat berpasang-pasangan. Jangan percaya kalau enggak ada pasangannya. Pasti semua ada pasangannya. Yang enggak ada pasangannya cuma Allah. Qul huwallahu ahad. Cuma Allah. Allah itu Maha Esa. Ya sudah, sunatullah Allah buat semuanya itu berpasang-pasangan. Kenapa? Allah pengen nunjukkan yang enggak ada pasangannya cuma aku. Hanya aku yang esa, aku yang tunggal, aku yang satu. Kalian enggak satu. Kalian semua punya apa? Punya pasangan. Al-Wahid, yang satu. Dan dengan Allah yang satu ini, Masya Allah, enak, semuanya terfokus. Ya, kalau Allah itu satu, Tuhan kita ini satu, kita mau menuju itu gampang, gak bingung. Coba gini, kepala, misal ya, kabak sesuatu badan, ada lima kabaknya. Kabak satu, kabak dua, kabak tiga, kabak empat, kabak lima. Misal, ya cuman misal, Anda mau ngurus surat ke kabak satu, mohon maaf saya lagi sibuk, ke kabak lima aja. Kabak lima, mohon maaf saya lagi sibuk, ke kabak dua saja. Kacau enggak ini? Dilempar-lempar. Nah, coba kalau Tuhan itu enggak esa, Tuhannya lima. Doa ke Tuhan yang nomor satu ditolak. Ya, permintaan sudah banyak di tempat saya, ke Tuhan yang lain aja. Kacau enggak ini? Kacau ini, bingung manusia ini, kita harus ngadep Tuhan yang mana ini, kan bingung ini. Makanya Allah Al-Wahid, Maha Esa. Satu, masalahnya apapun Tuhannya sama. Manusianya apapun Tuhannya sama. Jadi mengeluh pada Tuhan yang sama. Nah, karena itu dalam akidah Islam, akidah ini paling penting. Jangan sampai salah menafsirkan Tuhan. Kalau salah menafsirkan Tuhan, meskipun Islamnya sama, bisa jadi Tuhannya beda. Paham enggak? Contoh begini. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, usulnya ini. Allah itu tidak berdiam di suatu tempat. Karena Maha Suci Allah dari berdiam di suatu tempat. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kalau ada orang sholat, orang puasa, orang zakat, orang haji, orang percaya pada Nabi Muhammad SAW, ini Islamnya sama kan? Sama. Cuman kemudian dia berkata, Allah itu berdiam di langit. Allah itu berdiam di langit. Dia berkata Allah berdiam di langit. Berarti Allah tinggal di suatu tempat. Berarti Allahnya dia sama Allah kita sama enggak? Beda. Allahnya beda. Nah, kalau Allahnya beda berarti agamanya sama enggak? Udah mikir sendiri. Makanya bisa ada namanya asbabul irtidad. Ada hal-hal yang menyebabkan orang bisa murtad itu. Ada hal-hal yang bisa menyebabkan orang bisa murtad. Ya, ya Allahnya satu, Islamnya satu, tapi ada orang yang murtad tanpa disadari. Na'udzubillah min dzalik. Akhir zaman ini hati-hati. Allah yang Maha Esa ini, Allah enggak berdiam di manapun. Maha suci Allah dari berdiam di makhluknya gitu. Ya, Allah meliputi segala sesuatu. Allah tidak diliputi oleh apa? Oleh apapun. Allah Maha Besar, dan besarnya bukan besar dengan ukuran. Besarnya bukan dengan besar dengan ukuran. Hati-hati terhadap terjemahan Al-Quran yang dari Saudi itu. Hati-hati itu. Karena banyak catatan kaki yang tidak sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pakai Al-Quran yang cetakan resmi dari MUI, dari Depak itu kita pakai. Tapi kalau dari luar hati-hati. Karena akidah di luar sana itu macam-macam. Catatan kakinya sering berbeda dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita ini NU Asy'ari. Ya, akidahnya Asy'ariyah, Maturidiyah, bukan akidah yang lain. Orang lain punya akidah lain terserah. Punya akidah yang lain terserah. Akidahnya mengatakan Allah ada di langit, terserah kamu. Kamu bilang Allah di langit. Allah saya tidak ada di langit. Allah saya ada di mana? Di mana-mana. Maksudnya di mana-mana bagaimana? Meliputi segala sesuatu, enggak berdiam di suatu tempat. Nah, kalau dikatakan Allah di langit, maksudnya menunjukkan kemuliaan. Maksud dibilang Allah ada di bumi. Kan ini enggak pas itu ya. Menunjukkan kemuliaan, tempat yang tinggi. Sementara langit itu mana gitu. Ya, kemuliaan, tempat yang tinggi. Kita katakan Allah di mana? Allah di langit bukan berarti berdiam, tapi Allah itu maha mulia dari tempat yang rendah. Allah berada pada suatu yang sangat mulia. Allah punya arsy, betul Allah punya arsy. Katanya Allah istawa alal arsy. Kalau istawa alal arsy, Allah itu bersemayam di arsy, terjemahannya begitu. Iya, betul Allah bersemayam, tapi bersemayam bukan dalam arti duduk, tinggal, bertempat seperti dalam pola pikirmu. Bersemayam dalam arti yang dipahami oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah pengen bicara dengan kita dengan bahasa yang kita kira-kira mudeng gitu. Kira-kira kita mudeng, cuman maknanya bukan seperti itu. Maha suci Allah dari berdiam di arsy. Karena kalau Allah berdiam di arsy, berarti arsy itu dipikul malaikat, malaikat bisa mikul Allah taala. Hebat itu malaikat. Paham ya? Jadi jangan terbawa oleh nih golongan-golongan aneh baru nih yang akidahnya disebarkan di mana-mana, ya punya pemahaman yang aneh. Siapapun orangnya, mau artis kek, mau orang itu pejabat kek, kalau akidahnya enggak benar, kita bilang enggak benar. Lah kita enggak usah ngusik-ngusik orang lain, tapi kita tunjukkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini loh akidah kita, enggak sepakat dengan yang seperti itu. Pokoknya Allah Maha Suci dari berdiam di suatu tempat. Allah di mana? Kalau kata orang, Allah itu lebih dekat terjemahan Al-Quran kan daripada urat lehermu. Allah enggak jauh. Terus Allah di mana? Allah ada di hatimu. Mikir itu aja deh, Allah ada di hatimu. Allah menyatakan dalam hadis qudsi, tidak ada yang bisa menampungku, tidak ada yang bisa menerimaku. Menampung dalam arti menerima, bukan tinggal di situ ya. Menerima, bisa mengerti, memahami, dekat dengan aku, kecuali hati hambaku yang beriman. Langitku enggak bisa, bumiku enggak bisa. Allah sendiri bilang kok, langitku enggak bisa menampung aku, bumiku enggak bisa menampung aku, tapi hati hambaku yang beriman. Justru kedekatan hati kita dengan Allah itu yang harusnya dikejar. Enggak usah mikir Allah di mana ya, Allah gimana ya. Bid'ah tuh nanya begitu. Enggak pernah sahabat nanya-nanya begitu, mikir-mikir begitu. Justru pikirkanlah kedekatanmu dengan Allah. Bagaimana hatimu dengan Allah? Bagaimana ketika disebut nama Allah? Apakah bergetar hatimu? Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau disebut nama Allah hatinya bergetar. Lah kita disebut nama Allah hatinya getar atau hatinya tenang gitu ya. Enggak kroso blas gitu. Mayit mati ini hatinya. Yang mana gitu ya. Ini kan pertanyaan yang luar biasa. Sementara akhir zaman ini bahkan ada yang mengatakan, itu salah itu kalau ngajarin anak-anak kecil itu salah itu. Seringkali kita kan ngajarin anak-anak TK, Allah itu ada di mana-mana. Salah begitu, jangan begitu lagi. Yang benar Allah ada di langit. Ngaco ini. Saya berani ngomong begini karena saya lihat dengan mata kepala saya sendiri dan mendengar dengan telinga saya sendiri. Ya, orang yang bicara seperti itu. Makanya hati-hati. Ya, perlu kita belajar akidah lagi dengan baik. Allah tidak berdiam di manapun. Maha suci Allah dari berdiam dari makhluknya. Di tempat makhluknya. Allah tidak dibatasi dimensi ruang ataupun waktu. Karena semua itu ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas bagaimana? Otakmu enggak cukup untuk bisa kenal Allah. Karena kamu ciptaannya Allah. Jangan bergaya pengen bisa mengerti Allah dengan sebenar-benar pengertian. Karena itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq menyatakan, Maha suci Allah. Ya, yang menghijab dirinya sendiri untuk bisa dikenali oleh makhluknya dengan sebenar-benar pengenalan. Gak mungkin bisa, otak kita segini kok mau kenal Allah Ta'ala. Jangankan mau kenal Allah Ta'ala, makanya dikatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa tahu dirinya dia akan kenal Tuhannya. Loh, kita ini mau ngetahui diri kita sendiri aja gak bisa kok. Ya, mau detail, mau tahu tubuh kita gak bisa, lemah kita terhadap diri kita sendiri. Maka kita akan ngerti, lemah saya gak mampu untuk kenal Allah dengan sebenar-benar pengenalan, enggak mungkin bisa. Akhirnya menyerah. Subhanak. Ya, Maha suci Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Kami enggak punya ilmu kecuali Engkau ajarkan, dan kami tidak pernah bisa beribadah dengan sebenar-benar penghambaan. Nyerah sama Allah Ta'ala. Ya, kalau hamba bisa ngerti Allahnya benar, ya berarti apa bedanya hamba dengan Allah? Kan begitu. Allah menutup banyak rahasia tentang dirinya yang kita enggak bisa jangkau. Enggak bisa jangkau. Itu hikmah. Kamu enggak usah mikir Allah, udah pikirin aja itu bagaimana usahamu untuk dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini paham? Al-Wahidil Qahhar. Al-Qahhar yang maha menaklukkan. Ini asma Allah yang satu ini anu loh, kalau kita renungkan betul ya kita harusnya sudah takluk. Ini kadang kita tuh ditaklukkan sama Allah ngeyel terus. Nanya ini. Ditekak-tekuk sama Allah ridho atau protes? Contoh boleh. Mau nikah gagal. Ridho atau protes? Baru nikah diceraikan, ridho atau protes? Baru dapat pekerjaan, besoknya dipecat, ridho atau protes? Rajin pengajian seminggu, justru motornya hilang, ridho atau protes? Saya nanya itu. Lah yang menaklukkan kita siapa? Hah? Ika Allah Al-Qahhar, maksa gitu. Takdirnya Allah kalau berlaku kan gak bisa ditolak. Betul kan? Takdirnya Allah berlaku gak bisa ditolak. Allah kasih tahu Al-Qahhar, aku maha memaksa. Mestinya kita nyadar diri begitu, kena begitu. Ucapkan, inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Selesai itu ya. Oh memang kami ini miliknya Allah. Ya kita akan kembali kepada Allah. Tidak pantas lah. Inna lillah. Memang miliknya? Miliknya Allah. Ya, kalau yang enggak paham begitu kan mumet terus. Kok iso ya? Kok iso ya? Wis tak kunci lho, kok iso ya? Sudah saya kunci lho, kok bisa ya? Kok bisa? Saya kunci double CCTV, kok ya bisa ya? Ayo. Saya itu tadi tuh enggak tidur, melek, bahkan saya minum obat anti merem. Kok bisa ya? Kok bisa? Al-Qahhar, kalau udah Allah mau melangsungkan takdirnya, ya dalam hadis disebutkan, kalau Allah itu mau melangsungkan takdirnya, Allah mencabut kemampuan berpikir dari orang-orang yang ahli berpikir, nanti kalau udah takdirnya selesai, Allah kembalikan akalnya. Maka seringkali jenengan tiba-tiba jadi bodoh on gitu kan? Ya, ditipu, ya orang pintar ditipu, bisa enggak? Lah kok bisa? Setelah rampung, Loh, kok aku jadi bodohmu ya? Neng opo ya? Kenapa? Karena ada Al-Qahhar. Allah maha memaksa. Kalau takdirnya berlangsung, gak bisa. Orang yang pinter, orang yang kuat, orang yang hebat, semua kalah dengan sifatnya Allah, nama Allah Al-Qahhar. Gak bisa itu. Dilawan gak? Gak bisa. Nah, Al-Wahidul Qahhar ini kalau disejajarkan, Al-Wahidul Qahhar, orang yang dengar, orang yang beriman itu takut. Takut, ya Allah, ini sifat jalal Allah ya, Allah ini maha esa, jadi Allah ya semau-maunya ya, terserah Allah ya. Saya mau nanya, Allah mau semau-maunya Anda protes atau ridho? Allah mau semau-maunya memasukkan Anda ke neraka, ridho atau protes? Halo. Makanya setiap pagi sama Rasulullah SAW suruh bacakan raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin SAW nabiyan wa rasula. Suruh baca 3 kali tiap pagi. Raditu billahi rabban. Aku ridha Allah yang ngurusin aku. Ya udah kalau ridha Allah yang ngurusin mau diapa-apain Allah ya bebas-bebas Allah yang ngurus. Boleh saya mau mengkritisi perlakuan Anda boleh? Boleh? Oke. Sudah ini kan punya baju? Baju punya? Punya. Ada baju yang Anda pakai khusus untuk pesta? Perkawinan misal gitu. Batik atau apa? Ada kan khusus? Ada. Ada enggak baju yang kira-kira kalau Anda lagi ngiler? Tahu ngiler? Kor air liur terus buat ngusap? Ada enggak? Jujur-jujur, udah. Enggak usah malu. Namanya baju apa itu? Baju tidur. Jadi baju tidur enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa. Kemudian mohon maaf gitu ya. Kaos dalam. Kaos dalam yang udah dipakai 5 hari. Kalau kebetulan meja kotor. Pernah enggak jadi buat ngelap itu? Ini baju ini 5 hari mau diganti ini. Diganti ini. Kemudian ada meja kotor, cari lap enggak ada. Baju ini jadi apa nih? Sebentar, enggak apa-apa nanti dicuci gitu. Coba sekarang bayangkan Anda jadi baju tadi. Pilih baju yang mana? Yang kena iler? Apa yang baju pesta? Apa kaos? Pesta, ya. Ketemunya sama cewek-cewek cantik, iya kan? Bajunya ini sama orang-orang ganteng, ya. Di pesta, sama aromanya harum. Ini baju pesta ini. Terus nih, kaos ini tadi, kaos yang wetek jelek ini protes. Saya ini kan kaos dalam, tolong jangan dijadikan lap meja. Jawaban Anda apa? Jangan berlagu kamu. Oh, kamu milik saya kok, gaya. Mau saya jadikan sumpel apapun bisa. Mau saya bakar buat apa namanya? Untuk bahan bakar juga bisa, terserah saya, kamu milik saya. Betul? Boleh-boleh saja tuh. Ada orang kritikin enggak kira? Orang lihat wajar atau enggak wajar? Wajar kan? Oh, itu memang kaosnya dia, mungkin udah jelek wajar mau dibuat lap. Wajar kan orang lihat? Sekarang saya mau nanya, Anda milik siapa? Dibakar wajar enggak? Lu saya nanya, dibakar wajar enggak? Wajar, milik siapa? Milik Allah. Sama Allah mau ditekak-tekuk, mau dibanting, mau ditendang, mau dibuang wajar enggak? Wajar. Boleh enggak Allah begitu? Boleh. Salah? Enggak, wong miliknya dia kok. Betul kan ya? Pemilik dia mau diapa-apain dia terserah yang punya kan, betul begitu ya? Cuman kita kan ngarep, ya Allah tolong jangan, ya Allah kita ngarep begitu kan? Artinya apa? Semua perbuatan Allah itu baik, indah, benar, enggak ada yang salah. Kita harus ridha dengan semua perbuatan Allah. Lah seringkali kita enggak. Kenapa tuh ya Allah kok saya dibeginikan? Loh, aneh nanya. Kenapa saya dibeginikan? Kamu punya aku, ya terserah. Ya coba kamu ngaca sana, kenapa? Lah kamu letek, ya pantas. Faham? Ada orang punya kayu, orang punya kayu. Satu dijadikan jendela gini. Bagus kan? Ya. Satu dijadikan apa namanya meja. Bagus jadi meja. Ada satu bongkahan gitu ya. Satu bongkahan, kebetulan kok lagi masak, kemudian gas habis, arangnya habis. Manggil, butuh apa bahan bakarnya? Ini kayu nih. Ini kayunya teriak enggak kira-kira? Saya pengen jadi asbak saja. Tolong jangan bakar saya. Ya enggak ada. Dia jatahnya memang untuk dibakar. Salahkah yang membuang kayu ini untuk jadi kayu bakar? Enggak salah. Kenapa? Memang miliknya. Memang miliknya. Itu konsep ridho sama Allah begitu. Kita ini milik Allah. Kita ini milik Allah. Inna lillah. Kita ini milik Allah. Makanya yang ridho diperlakukan Allah apapun ya ridho. Jangan protes. Semua perlakunya kullu fi'lik jamil. Semua perlakuanmu itu baik ya Allah. Gak ada yang buruk. Gak ada yang buruk. Buruk itu persepsi manusia. Buruk itu persepsi manusia. Iya. Nah, tapi sebagai manusia kita punya adab sama Allah Ta'ala. Kalau hal yang gak enak kita nisbatkan. Memang ini karena dosa saya ya Allah. Karena saya banyak salah ya Allah. Memang saya pantas dibeginikan ya Allah. Kan seperti itu. Ya, ini karena kesalahan saya sendiri. Yang baik kita nisbatkan sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala langsung. Jangan ngomong, ya memang pantas wong saya rajin sholat. Salah lagi nanti. Kalau dapat yang baik kita bilang, ini anugerah dari Allah Ta'ala, Allah bermurah sama saya diberi kebaikan sama Allah Ta'ala. Nah orang-orang soleh ketika tahu Al-Wahidil Qohar takut. Khawatir. Ya, ridho sih ridho, tapi kan harus takut. Siapa yang gak takut sama neraka? Saya ridho masuk neraka, ya Allah gak apa-apa, begitu. Berani ngomong begitu? Allah ciptakan neraka itu untuk nakut-nakutin kita, kok biar kita takut, ya takut, jangan bergaya. Ya Allah, saya gak takut sama neraka. Ya takutlah sama neraka. Jangan gak takut sama neraka. Itu kan? Tapi ridho dimasukkan neraka. Ayo, susah gak itu? Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Ya Allah, jujur ya Allah, dan kau Maha tahu, enggak pantas hamba ini masuk surgamu, enggak pantas. Ya. Masuk surga sih ridho, sih ridho. Tapi wala aqwa, tapi enggak kuat ya Allah. Wala aqwa ala naril jahimi, enggak kuat masuk neraka jahanam. Fahabli taubatan, tolong ya Allah, beri hamba ini kemampuan untuk bertobat. Waghfir dzunubi, dan tolong ampuni dosa-dosa hamba. Fa innaka ghafirul dzanbil adzimi, karena engkau maha kuasa untuk mengampuni dosa yang besar-besar apalagi yang kecil-kecil. Tolong terima hamba ini, masukkan ke dalam surga. Ya mintanya surga, takut sama neraka. Ridho itu bukan berarti kemudian tidak berusaha masuk surga, tidak berusaha untuk bebas dari neraka. Itu bukan ridho namanya orang putus asa. Jadi orang ridho itu seperti begini. Seorang istri ngomong sama suaminya, "Mas, saya ini disuruh tinggal di rumah, ridho Mas, enggak ada protes. Enggak ada ating gerundel, ridho saya Mas. Tapi please Mas, please jangan disuruh di rumah terus ya Mas ya." Ini ridho atau enggak ridho? Ridho. Tapi dia berjuang, berjuang. Itu ridho, tapi dia berjuang. Orang yang ridho itu bukan kemudian diem. Ridho itu hatinya, ya, hatinya diapa-apain pokoknya siap gitu. Tapi hatinya juga pengin selamat, pengin senang itu ya. Itu diutarakan. Itu diutarakan. Halo Ahidul Kohar. Kalau enggak lihat jam, bablas sampai jam 10 ini. Jam 9 lewat 1. Tambah dikit ya. Al-Azizul Ghaffar. Allah yang Maha Perkasa itu. Sudah Qahar Al-Aziz. Itu dikatakan tuh kan sesungguhnya Al-Aziz itu kalau masuk orang yang perkasa, ya orang yang perkasa, raja yang perkasa, itu kalau masuk ke suatu daerah pasti menghancurkan. Ini Allah Maha Perkasa. Gagah perkasa. Jenengan ngadepi Tuhan yang enggak punya apa saingan. Tuhan enggak punya saingan. Maha Esa, melakukan segala-galanya sendiri. Iya, sendiri. As-Samad, tempat bergantungnya semua bergantung pada beliau Allah Taala. Kemudian Allahnya Al-Qahhar, Maha menaklukkan, Maha perkasa. Berani macam-macam. Enggak berani kan? Jadinya takut. Ya Allah, ini amal enggak beres ini. Satu aja cukup dalil untuk menceburkan ke dalam neraka ini. Cukup satu maksiat cukup. Apalagi maksiat saya jalan terus ya Allah. Gimana ini? Nah, ketika hamba ini dalam keadaan takut, ya, dikasih sama Allah jamunya, Al-Ghaffar. Don't worry. Ya, Allah itu suka ngasih ampunan. Allah itu suka memaafkan. Nah, di sini ada pelajaran seperti yang saya terangkan Rabu yang lalu. Asma Allah itu dibagi jadi dua, satu Jamal, satu Jalal, satu serba indah, satu serba keras. Dan di Al-Quran, Allah kalau memberikan nama-nama yang serba keras, ditutup selalu dengan yang serba indah. Sadidul Iqab, nanti itu dengan Ghafurur Rahim. Ya, keras siksanya, tapi Maha Pengampun, Maha Penyayang. Selalu begitu, biar apa? Biar hamba itu enggak pecah hatinya. Karena kalau hamba itu kena yang lagi takut benar, ditakut-takutin, jebol hatinya. Nah, kalau kita ini diseneng-senengkan enggak seneng, ditakut-takutin enggak takut. Karena hati kita masih batu ini. Dengar Allah Al-Aziz biasa aja. Ini Habib bilang tadi Allah Maha Perkasa itu nakutin. Saya kok enggak kroso blas ya? Allah Maha Penyayang, dibilang Allah Maha Penyayang aja enggak kroso. Gini loh gini. Kita ini coba belajar jujur ya, jujur. Kalau hati kita tuh sebetulnya masih kaku, masih kaku. Mohon maaf, saya mau kasih contoh pakai wanita, boleh ya? Ya, anggap saja di sana nggak ada wanita. Kalau ada artis cantik jelita, solihah pula, kaya raya, artis tadi bilang I love you truly, I love you so much. Saya enggak tahu Inggrisnya benar apa salah ya. Kadang yang lihat Habibnya gaya padahal salah gitu kan. Sungguh aku cinta kamu. Cintaku gak sembarangan loh, pol-polan aku cinta kamu. Artis itu bilang gitu sama jenengan, kira-kira jenengan mabuk atau gak mabuk? Nanya mabuk atau gak mabuk? Hatinya melambung atau gak melambung? Melambung atau gak melambung? Jadi dibilang Allah Maha Penyayang, melambung atau biasa? Tiap hari kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Huwarrahman, Huwarrahim, Huwarrahman, Huwarrahim, Arrahman, Arrahim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Arhamar Rahimin. Belas, enggak nyentuh, enggak masuk, enggak majleb itu enggak. Lah kenapa? Dindingnya terlampau tebal. Dablek gitu ya. Atine dablek gitu ya. Dindingnya terlampau tebal. Jadi enggak kroso, disayang Allah itu enggak kroso. Dan Allah nyayangnya diumumkan loh. Diumumkan ke seluruh alam, diumumkan aku sayang gitu. Sabaqat rahmati ghadabi, don't worry, jangan takut. Sayangku mendahului amarahku. Udah mau marah, sayangnya datang duluan gitu. Itu Allah Subhanahu wa taala. Lah kita kroso atau biasa aja? Jadi kita ini kalau belajar bukunya para ulama ini kadang kita ini merek, beliau-beliau lihat kita, beliau seperti hidup di alam yang berbeda. Kita lihat beliau, beliau seperti hidup di alam yang berbeda. Jadi ada perbedaan alam di antara kita dengan beliau-beliau. Beliau-beliau orang yang hidup dengan rasa, ya. Kita sama sekali tidak kroso. Disebut Ar-Rahman yang tidak kroso, Al-Aziz yang tidak kroso, disebut Al-Ghaffar yang tidak kroso. Tidak tersentuh. Nama-nama Allah ini tidak masuk ke dalam hati kita. Ada apa itu? Lah itu yang harus kita perbaiki. Itu harus kita perbaiki. Berarti hati kita punya dinding yang luar biasa. Nah kalau udah sadar bagus. Ini belajar begini kan untuk nyadarkan diri kita sendiri. Makanya jangan sok. Oh, saya udah lembut kok, saya udah bisa nangis. Lo nangis tuh macam-macam. Gak bisa bayar utang besok ditagih ya nangis. Nangis. Mau apa namanya di aniaya orang diancam ya nangis. Ditinggal orang yang disayang, nangis. Tapi nangis karena ngerasakan sayangnya Allah sampai nyebut Ar-Rahman, nangis itu loh yang dicari. Nyebut Allah, nangis karena Allahnya itu, bukan karena masalah-masalah gitu. Banyak orang nangis tapi karena memang orangnya bermasalah. Sholatnya orang lihat, masya Allah, sholatnya khusyuk nangis. Selesai ditanya, mbak gimana mbak? Mas gimana mas? Kok sampai sholatnya bisa khusyuk nangis? Saya teringat hidup ini kok susahnya luar biasa. Kira ingat sama Allah, ternyata ingat masalah. Jadi tangisan yang bagaimana? Katakan hati lembut. Tangisan yang bagaimana? Tangisan yang karena Allah, yang betul-betul muncul dari dalam. Kangen sama Rasulullah SAW sampai nangis. Nah itu ciri-ciri hatinya udah mulai melembut. Istighfar astagfirullah, astagfirullah, nangis. Itu mulai melembut. La ilaha illallah, bisa nangis. Itu mulai melembut. Kan kalau kita teruskan bisa nangis itu ya. Cuman kalau nangisnya seminggu sekali, kan berarti kan dindingnya masih terlampau tebal. Terakhir tuh, saya dulu di Pasar Kliwon ini ada satu Habib, namanya Habib Sofi Assegaf. Habib Sofi Assegaf, anak keturunannya ada. Habib Sofi Assegaf ini, setiap kali sholat, takbir itu selalu nangis. Allahu Akbar. Nangis bener. Cuman gak seperti jenengan dan saya. Dan kita kok nangis begitu tetes. Tambah ditangis-nangis. No. Ditahan. Jadi gak ada suara, yang keluar cuman air mata. Saya anak kecil, beliau udah tua waktu itu, kakek-kakek, saya mau cium tangannya. Itu ditolak, tangan saya yang dicium. Kenapa? Dia merasa banyak dosa. Ini anak masih muda, anak kecil, gak punya dosa. Lebih pantas dicium yang kecil ini. Coba itu. Ini manusia-manusia begini kan pantas kalau masuk surga. Semoga Allah masukkan ke dalam surganya. Amin. Nah ya, insya Allah nanti Rabu depan kita sambung lagi. Biar yang mau ke tempat Habib saya gak kehabisan. Ini jam 9 lewat 9 menit. Mari kita tutup dengan doa yang bisa kita baca. Kita tu Fatihah dulu ya. Al-Fatihah. Anallah yafta alaina wa alaikum futuhal arifin. Yufaqina wa iyyakum fid din wa ja'alna wa iyyakum min ibadihi salihin min al-ulama al-amilin al-mukhlishin hajil karim wa anna Allah yashfi mardana wa yafi mutalana wa anna Allah yarzuquna ikum jami'an arzaqan katsira tayyiban barakan fi bidunni tab al-mashruqa malutuf al-afiyah wassalama wa tawfiq wal-hidayah wa ridha lana fid din wa dunya al-akhirah wa anna Allah yahfadh al-hujjaj wal-musafirin wal-ghuzat wal-mujahidin aynama kanu fil barri wal bahri wal ju'a ajma'in anna Allah yashabu salama yarudduhum min awtanihim salimin ghanimin mujammalin bi khairid din warzuqna jami'an husnal khatimah 'inda al-maut bada umrin tawil fitati malutuf al-afiyah hadiniyah wa ila hadratin nabiy sam al-fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين آمين. Terima kasih. Ngaji begini suka atau enggak suka? Puyeng atau biasa saja? Biasa saja ya, enggak puyeng toh? Maksudnya susah diterima atau mudah-mudah saja? Boleh. Insyaallah. Ini sementara yang rebu ngajinya di sini. Nanti kalau udah sampai yang di luar tuh sudah kebanyakan, baru kita pindah ke musala ya. Saya niatnya mau mensyukuri tempat ini. Mau mensyukuri tempat ini biar barokah. Makasih banyak. Yang mau nyantai silakan nyantai, yang mau lanjut tempat Habib Syekh silakan lanjut tempat Habib Syekh. Mas Agus